katokan, usahlah cinto ditaruhkan. Adia katokan duo, rila manarimu indah lah kamu. Tapi kini apa jadinya, tak jadi juo nan den takuikan. Kini menjadi nyato, cinto kita bapisah baurai ayam mato. Jadinya tak jadi juo nan den takuikan. Kini menjadi nyato, cinto kita bapisah baurai ayam mato. Bicara jo den tentang wong surat.